vale madre. Bersentak dengan histori, knowledge dan perilaku. Saat para penikmat mendadak jadi berlaku. Dan aku yang mengaku masih pemula, tapi bukan berarti ku tak mampu rasik formula. Cepat ini pacuan atau tempat peraduan. Kalau soal radikal, kau masih butuh paduan. Bukan hanya berkowar meludah jatas area, tapi ku bakar skena dengan goresan pera. Tajam belati menusuk jantung, terdengar lirik sayatnya ke jantung. Mohon-mohon mereka yang semakin gila, mengusik pikiran akan cibiran di lidah. Bila ingin jadikan macam tebusan dan dosa teguran atau sindiran kutukan, aku sanggup butuh pikisan kritikan dan omong kosong pejilat riba rombusa. Aki andamos, nos vale madre. Aki andamos, nos vale madre. Aki andamos, nos vale madre. Segala yang datang telah bersiap kuopaskan. Akan berhenti, ku maju ku terjang. Percetan tanpa perlindungan serasa telanjang. Ketikan lo ketikan, ketikan por la gente. I don't give a fuck, así me vale madre. Entonces que, I don't give a fuck, así me vale madre. Yo no tengo miedo, yo nunca me rajo. Voy a luchar porque soy un soldado. Por mi calle, por mi barrio, por mis compas, mis hermanos. Aquí andamos, nos vale madre. Aquí andamos, nos vale madre. Aquí andamos, nos vale madre. Aquí andamos, nos vale madre. Aquí andamos, nos vale madre. Aquí andamos, nos vale madre. Madre.